Mitra bisnis, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan yang membatasi kegiatan impor barang. Ada pembatasan impor melalui pemberian angka pengenal importir baik untuk importir umum maupun produsen. Peritel sayur dan buah-buahan juga sekarang tidak boleh melakukan impor langsung. Dan rencananya, produk elektronik, tekstil, mainan anak, dan makanan olahan juga akan diperketat impornya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, apa komentar Anda melihat langkah pemerintah menyoroti barang impor ini? Kalau saya mengatakan sih baik ya, jadi tujuan daripada pemerintah dalam hal ini adalah dari Departemen Perdagangan tentunya untuk tata niaga impor ini akan diatur lebih baik ya, sehingga kita sih mendukung saja ya, jadi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kembali lagi juga dalam rangka untuk supaya lebih banyak penanaman investasi di Indonesia kan, tentunya untuk pabrik dan lain sebagainya, sehingga di Indonesia tidak dijadikan hanya lahan untuk memasarkan produk yang dalam tanda petik dihasilkan di luar negeri, bahkan juga kalau itu tidak mempunyai standar yang baik. Standar yang baik ini artinya dari kualitasnya, kemudian juga dari pelayanan perjualnya, terutama untuk seperti beberapa produk elektronik yang kita ketahui kan seringkali hit and run gitu ya. Jadi ya, masuk kemudian setelah mungkin kurang diminati atau kemudian mungkin karena kualitasnya kurang baik sehingga menimbulkan banyak kerusakan dan mereka itu akan rugi kalau melakukan pelayanan perjual, sehingga mereka meninggalkan demikian saja konsumen di Indonesia. Nah, ini kan tentunya merugikan konsumen di Indonesia. Jadi, saya secara pribadi sih sangat mendukung peraturan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai apa diaturnya mengenai barang-barang yang apa boleh diimpor dan siapa yang boleh mengimpor. Dan kemudian ada kejelasan. Dan kemudian juga tidak hanya perang di harga, tetapi juga harus diperhatikan masalah kualitasnya dan after sales service-nya kan. Lalu menurut Bapak, apakah aturan ini akan berdampak buruk terhadap para pengusaha yang bidang usahanya full impor, Pak? Sepanjang itu jelas ya. Jadi artinya begini, jadi artinya peraturan itu jelas, kemudian juga disosialisasikan sebelumnya gitu, sehingga dari mungkin pengusaha atau kemudian juga dari industri yang ada dalam negeri maupun di luar negeri itu juga sudah bisa melakukan persiapan-persiapan. Saya rasa sih ininya kan baik ya, semangatnya sebetulnya baik ya. Artinya dari wacana yang disampaikan itu bahwa satu ingin melindungi konsumen di Indonesia, ya, itu yang pertama, sehingga siapa importernya harus jelas, dan kemudian juga hanya satu importer saja atau disebut mungkin sebagai agen tunggal gitu ya, karena supaya tidak terjadi perang harga. Karena kalau perang harga mungkin secara jangka pendek konsumen itu diuntungkan, tetapi secara jangka panjang saya mengatakan tidak demikian, karena bagaimanapun juga pedagang atau mungkin pengusaha itu juga dalam tanda petik kan nggak mau rugi gitu ya. Nah, kalau itu kemudian mereka melakukan perang harga, otomatis mereka akan mengorbankan yang seharusnya bisa diterima oleh konsumen atau yang sewajarnya harusnya diterima oleh konsumen. Nah, jadi asalkan kembali lagi peraturannya jelas, kemudian disosialisasikan sebelumnya sehingga bisa dilakukan berbagai persiapan supaya peraturan itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, seharusnya sih baik-baik saja gitu ya. Kalau yang saya lihat, walaupun full import kan bukannya dilarang kan produknya, tetapi yang terjadi adalah kalau misalkan dia memang sudah harusnya bisa diproduksi di dalam negeri gitu, harusnya ya diproduksilah di dalam negeri itu, karena akan memberikan satu lapangan kerja untuk di dalam negeri gitu ya. Tapi kalau yang misalkan kuantitinya kecil atau kemudian juga produk itu masih baru gitu ya, sehingga kan pemerintah juga mengizinkan adanya tes pasar kan. Nah, ini kan sebetulnya, dan tes pasar itu kalau nggak salah katakan bisa sampai 1 tahun kan, itu kan sudah cukup gitu ya, katakan untuk bisa melakukan tes pasar bagaimana responnya, dan kemudian juga bisa diputuskan apakah sebaiknya diproduksi di dalam negeri gitu kan. Seperti itu ya. Artinya ya kembali lagi bahwa walaupun itu CPU atau katakan complete build up, completely build up gitu, tetap boleh diimpor asalkan memang itu untuk tujuan yang apa tadi, tes pasar atau kemudian barang komplementer seperti itu kan. Demikian Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Saya Wendy Lim.